Fa'abata an-nasu yatukuna Layla. Ayyuhum yuqtaha terus. Yastaki. Wa yastaki ainai. Farsilu. Farsilu ilaihi. Fa'ata bihi. Fa'basaka. Apa itu? Iya, terus? Pada sokofi ainaini wadu'a wada'a lahu fabaro'a fa'alam yakun bihi wada'a fa'alam kalam bihi wada'a Ar-ra'yatu faqala infud ala rusrik infud ala rusrik hatta tanzila sahat khatihim thumma Sumada'uhum ila islami wa'udharuhum bima yuhibbu. Apa-apa ni? Bima fa'akh wa'akhbirhum bima yuhibbu alaihim man haqqa Allah bima yajibu alaihim man haqqa Allah ta'ala fihi wallahi Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima, yakni addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Ini berdakwah atau mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ini datang setelah bab yang pertama apa? Tentang nausilah atau makan atau tuhi hakikatut tauhid. Yang kedua apa? Fadlut tauhid. Yang ketiga man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin. Yang keempat al-khawfu minasyirki. Maka setelah beliau mendatangkan empat bab yang sebelumnya yang menerangkan tentang hakikat tauhid, yang menerangkan tentang keutamaan tauhid, yang menerangkan tentang ini orang yang mentahkid tauhid dengan sempurna, lalu diajak Anda untuk menyelami agar mengkhawatirkan, takut dari perkara yang merupakan lawannya tauhid itu syirik. Dengan demikian Anda telah mengetahui kedudukan yang sangat tinggi tauhid dan telah mengetahui keutamaan yang sangat besar dari perkara tauhid. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa tentang ini perkara tauhid. Kesempurnaan orang yang mereka telah mengetahui tentang ketinggian, kedudukan, kehebatan, luar biasaan tauhid dan kecintaan dia kepada tauhid dan bagaimana bahayanya kesyirikan, sehingga setiap orang hanya dia mengkhawatirkan dari terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, maka tidak sempurna tauhid seorang apabila dia tidak mendakwahkan tauhid. Apabila dia tidak mendakwahkan tauhid, sehingga mendakwahkan tauhid adalah kewajiban, adalah merupakan kewajiban setiap orang yang mereka telah mengakui dan telah meyakini tentang nilai tingginya hakikat tauhid. Kemudian beliau membawakan satu ayat dan dua riwayat berkaitan dengan bab yang kelima ini. Adapun ayat yang dibawakan oleh beliau ini firman Allah Azza wa Jal dalam surat Yusuf, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah, ana ini ala basiratin, ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah. Kemudian ana wa man ittaba'ani, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah adalah apa yang aku lakukan dan orang mengikutiku. Wa subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat ini ikhwan, ada beberapa poin yang berkaitan dengan perkara-perkara penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan ad-da'wati ilallah. Pokok-pokok perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan ad-da'wati ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan qul hadhi sabili. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Rasulullah menegaskan hadhi sabili. Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ini menegaskan jalan yang diajakkan kepada manusia. Bahwa demikianlah jalan yang akan aku ajakkan, yang kalian aku ajak untuk memasuki jalan ini. Ini as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang di atasnya tegak hujjah, yang di atasnya penuh dengan hujjah. Liyahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang yang binasa setelah tegaknya hujjah, dan agar orang yang mereka ingin hidup selamat sejahtera, dia hidup di atas hujjah, sehingga semuanya adalah tegak di atas hujjah. Qul hadhi sabili, adalah penegasan jalan yang dia dakwahkan kepada manusia. Dan di zaman sekarang lebih-lebih, di mana banyaknya syubhat yang mengkaburkan jalan Allah Azza wa Jal, maka kewajiban untuk menegaskan jalan yang Anda dakwahkan kepada manusia, bahwa kita mengajak ke jalan Islam, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil ummah, karena inilah as-sirat al-mustaqim yang diajakkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. As-sirat al-mustaqim, Anda tegaskan, saya mengajak kalian wahai manusia untuk Anda berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim yang kita ajakkan adalah ini kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya telah difahami dan diamalkan dan dipandu oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itulah hakikat as-sirat al-mustaqim. Di zaman sekarang, seandainya Anda mengajak manusia, aku ajak kalian kepada Islam, maka Anda belum perjelas jalan. Islam yang mana? Islam Syiah? Islam Khawarij? Islam Sufi? Islam Jahmiyah? Islam Mu'tazilah? Islam Asy'ariyah? Islam yang mana? Karena semuanya menisbatkan diri kepada Islam. Di tengah-tengah banyaknya firqah yang demikian, maka Anda baik dengan memperjelas kalimat atau dengan memperjelas sifat yang jelas Anda mengajak mereka kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh as-salaful ummah, as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Hadi sabili, ini jalan yang akan kami dakwakan kepada kalian. Diajak untuk masuk ke jalan Allah Azza wa Jalla yang merupakan as-sirat al-mustaqim. Kemudian yang kedua, ad'u ila Allah, aku mengajak kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak kalian kepada Allah, tidak mengajak kepada diriku, tidak mengajak kepada hisabku, partaiku, tidak mengajak kepada organisasiku, tidak mengajak kepada kelompokku, dan tidak mengajak kepada kecuali mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ad'u ila Allah menyimpan dua perkara atau memberikan faedah dua perkara. Yang pertama, ini menegaskan kepada mereka kita semata-mata mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, yang jalan Allah adalah as-sirat al-mustaqim, tidak yang lain. Dan Anda siap untuk menegakkan hujah as-sirat al-mustaqim, yakni kitabullah, as-sunnah, dan apa yang telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah aku mengajak kalian ila Allah. Yang kedua, ini menyimpan faedah atau mengandung faedah hendaknya seorang yang berdakwah dia mengikhlaskan dalam dakwahnya, dia mengikhlaskan dalam dakwahnya bahwa dia tidak memiliki pamrih apapun dalam dakwah yang dia lakukan kecuali hanya semata-mata mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga para Nabiullah alaihissalatu wassalam, bagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak awal dalam dakwah, surat apa yang turun pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan diangkatnya beliau sebagai seorang rasul? Mat Umar tahu dan mat ilmiah juga harusnya lebih tahu juga. Mana yang Mat Umar? Antum? Surat apa yang diturunkan Allah SWT ketika Allah mengangkat Rasulullah sebagai seorang rasul? Sudah kan kemarin? Al-Mudaththir nubbi'a biiqra wa ursila bil Mudaththir. Diangkat menjadi nabi oleh Allah dengan Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Mudaththir. Bagaimana ayat awal atau 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir? Al-Mudaththir 5 ayat pertama. Ini Bangdir, terus. Terus. Wala tamnun tastaghfir, terus. Ya ayuhal mudaththir, ya ayuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika bertemu dari Gua Hira, bertemu dengan Jibril, Rasulullah ketakutan dan pulang kepada Khadijah, dan diantaranya zammiluni, zammiluni, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, zammiluni, zammiluni. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Khadijah, dan Rasulullah menyampaikan khasitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku, sungguh aku mengkhawatirkan atas diriku. Khadijah, lihat cerdasnya Khadijah yang membaca tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggabungkan hakikat kehidupan yang selama ini dialami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalla, wallahi, kalla wallahi, la yukhzika Allahu, la yukhzika Allahu, fa innaka tasilu rahim wa tasduqul kalam wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Demikian diantaranya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau ya Rasulullah, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Sekarang sungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau orang yang selalu jujur dalam perkataan. Engkau orang yang selalu tahmilul kallah, yakni menanggung beban-beban. Engkau adalah orang yang wataksibul ma'dum, suka membantu orang yang tidak punya. Engkau adalah orang watuqlil dhaif, selalu memuliakan tamu. Dan engkau adalah orang yang watu'inu ala nawaibil haq, selalu membela orang yang di pihak yang benar, orang yang membela kebenaran. Ini semuanya akhlak yang mulia. Tidak mungkin yang turun kepada orang yang berakhlak mulia adalah syaitan yang akan mencelakakan. Yang turun kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah malaikat. Dan syaitan hanya akan turun kepada orang yang jahat dan penjahat, pendusta. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin? Hal unabbi'ukum? Maukah aku khabarkan kepada kalian kepada siapa syaitan turun? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Syaitan turun kepada para pendusta lagi banyak berbuat dosa. 'Ala kulli affakin athim, kepada orang yang mereka pendusta dan banyak berbuat dosa. Demikian beda malaikat dengan syaitan. Malaikat turun, malaikat Al yang mulia, dan turun kepada orang mulia. Dan syaitan penjahat penipu, dan akan turun kepada para penjahat dan penipu. Sehingga Allah SWT mensifatkan Rasulullah dengan al-akhlaqul karimah, dengan akhlak yang mulia. Rasulun Karim, akhlak yang pemilik yang Rasul yang sangat mulia dan yang membawa wahyu juga Rasulun Karim, ini Jibril. Jibril, wa innahu laqawlu Rasulin Karim wa ma huwa biqawli syair, wa innahu laqawlu Rasulin Karim wa ma huwa biqawli syair. Siapa yang maksudkan ayat ini, Rasulun Karim dalam ayat ini, ikhwan? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan syair. Bukan syair. Al-Qur'an adalah apa yang disampaikan Rasulullah, Rasulun Karim itu Rasulullah. Adalah Al-Qur'an yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan syair sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqali syair. Dan dia bukan perkataan ini syair. Dan apa yang kata Allah tentang Malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah SWT, ini latangzilu mirabbil alamin yang silu bihi ruhul amin ar-ruhul amin wa innahu laqawlu rasul karim, dan sungguhnya yang membawa turun ayat Al-Quran adalah Rasulun Karim. Ini dhu quwwatin inda al-'arsyil 'adzim, yang dia adalah memiliki kedudukan yang sangat kuat di sisi Allah Azza wa Jalla, pemilik arsy. Rasulun Karim dalam ayat yang ini adalah Malaikat Jibril. Rasulun Karim dalam ayat yang tadi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulun Karim, Al-Karim, Al-Karim. Yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kemuliaan. Jibril, Allah sifatkan dengan Rasulun Karim. Rasulullah, Allah sifatkan dengan Rasulun Karim. Rasulullah disifatkan dengan Al-Amin, Al-Amin. Dan Jibril, Allah sifatkan dengan Al-Amin pula. Ar-Ruhul Amin, Jibril. Rasulullah, Al-Amin. Al-Amin. Jibril Al-Amin, Ar-Ruhul Amin, turun membawa wahyu kepada Al-Amin. Ini Rasul yang Al-Amin. Sedangkan syaitan yang Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berbuat jujur kepada kamu sedangkan dia pendusta. Syaitan kadzub. Syaitan kadzub, pendusta. Dan syaitan yang pendusta ini turun kepada illa kulli afakin asin, kepada setiap para pendusta lagi banyak berbuat dosa. Syaitan turun kepada para dukun dan para wali-walinya di kalangan dukun, tukang sihir, paranormal, al-afak al-asin, pendusta, pembuat kedustaan, dan al-asin, yang banyak berbuat dosa. Demikian Rasulullah SAW, Rasul yang mulia. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan Allah mulai berdakwah, ya ayuhal mudathir, qum fa'angdir. Ya Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, peringatkan manusia dari kesyirikan. Ajaklah mereka kepada tauhid, qum fa'angdir. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, tauhidkanlah Rabbmu. Wasiyabaka fatahir, bersihkan pakaianmu, ini tahir, a'malaka an syirki, bersihkan ini amalmu dari perbuatan syirik. Kemudian warujza fahjur, ar-rujz adalah al-asnam, fahjur, hajru yang terkuha wal bara'atu min, yani wal bara'atu minha, ya tinggalkan, tinggalkan berhala dan lepaskan berhala, dan bara'alah engkau dengan dari berhala. Kemudian lihat, wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir, wala tamnun tastakthir, apa artinya? Jangan Anda memberi dengan mengharap yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu adalah engkau bersabar. Surat ini Allah turunkan semenjak Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Allah telah mengajarkan kepada Rasulullah dalam berdakwah yang memberikan banyak kepada manusia, memberikan nasihat, memberikan ilmu, mengajarkan petunjuk, memberikan banyak hal kepada manusia. Wala tamnun tastaksir. Jangan Anda dengan dakwah Anda berharap yang lebih banyak dari manusia. Ucapan terima kasih, jadi ucapan terima kasih, pemberian-pemberian manusia. Maka setiap Nabi dan Rasul yang mereka sedang berdakwah, mereka menegaskan, La as'alukum alihi min ajri, in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai kaumku, dengan dakwahku aku tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari kalian. Aku tidak membutuhkan upah dari kalian. Adapun upahku adalah dari Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah telah mengajarkan semenjak awal dakwah Rasulullah untuk demikian memiliki sikap dalam dakwahnya. Wala tamnun taktaf, tastaktir. Wali rabbika fasbir. Dan hendaknya terhadap Rabbmu engkau bersabar. Telah digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla seakan-akan bahwa jalan dakwah yang akan kau lalui, keimanan yang akan kau ini alami, dan dakwah yang akan kau jalani, semua membutuhkan kesabaran. Semua membutuhkan kesabaran. Akan kau dapatkan liku-liku jalan dan kesulitan-kesulitan dan perkara yang menyedihkan, yang menyusahkan, gangguan. Wal rabbika fasbir. Hendaknya engkau mengikhlaskan sabarmu, engkau bersabar ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sabarmu hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga adu ilallah yang pertama faedahnya tadi apa? Anda semata-mata mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Bukan mengajak ke partai, bukan mengajak ke organisasi, bukan mengajak intima yayasan, terikat dengan yayasan, bukan mengajak kepada kelompok atau mengajak kepada dirinya. Akan tapi adu ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Anda terangkan jalan Allah, Anda jelaskan jalan Allah, sehingga bagaimana manusia mereka masuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka menegakkan tauhid haknya Allah. Mereka menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda dai-nya, Anda penyerunya, Anda penjelasnya, Anda yang menerangkan dengan gamblang para manusia, ajak manusia mereka untuk masuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adu ilallah. Dan Anda ikhlaskan ajakan Anda. Wala tamnun tastaqsir. Anda sedang berharap dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Anda sedang menjadi dai-nya Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adu ilallah. Yang ketiga, ala basiratin. Yani ala ilmin wa yaqinin. Ala ilmin wa yaqinin. Anda berdakwah mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan keyakinan, dengan ilmu, bukan ala jahlin, dengan ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang mereka mau memasang telinganya mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah lalu mendakwahkan kepada manusia. Nadharallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan wajah seseorang berseri-seri. Siapa yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nadharallahu ra'a sami'a maqalati. Orang yang mereka mendengarkan perkataanku. Orang yang mereka memasang telinganya untuk mendengarkan perkataan Rasulullah, sehingga mereka adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang ingin mengetahui apa yang diajarkan Rasulullah, karena itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Fawa'aha, dia cerna. Dia cerna. Faballaghaha. Setelah dia mendengar proses belajar, dia mendengar, dia pelajari, dia cerna, dia pahami, lalu dia sampaikan kepada manusia. Lalu dia sampaikan kepada manusia. Sehingga bukan berdakwah tanpa ilmu. Bukan berdakwah tanpa ilmu. Madarat dan madarat dan madarat. Allah SWT bagaimana mengatakan tentang orang yang tidak berilmu? Atau mengatakan tentang Allah, mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama harama Rabbi. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan yang pertama yang terakhir adalah al-fawakhis, perbuatan kekejian, al-isma wal-bakhya, dosa dan melampaui batas, wa antusrika alallahi, ya, dan anda menyekutukan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT yang dia tidak memiliki ilmunya. Dan yang terakhir yakni wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun. Kata Ibnu Al-Qayyim, dari empat perkara ini, semakin ke nomor empat semakin berat. Semakin ke nomor empat semakin berat. Sedangkan yang ketiga adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, anda berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa lebih tinggi daripada syirik? Dikatakan Ibnu Qayyim, diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, karena sesungguhnya wa antaqulu alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu atau berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu adalah merupakan sumber munculnya segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan agama, asyirku billah, al-kufru, al-bid'ah, wal-ma'asi, semuanya muncul dari para perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, sehingga memunculkan syirik, memunculkan kekafiran, memunculkan al-bid'ah. Mereka bicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga ini sumber munculnya sekian banyak kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang mereka diangkat menjadi pemimpin bukan karena ilmu, akan dhal wal mudhil, akan menyesatkan manusia, sesat dan menyesatkan manusia. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari hatinya para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, wafatnya ulama, matinya ilmu sebagaimana dia miliki. Terkuburnya jasadnya ulama berarti terkuburnya ilmu sebanyak yang dia miliki. Kemudian faida lam yubqi aliman, ketika orang alim telah tidak ada, ittakhadan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang jahil yang bodoh. Faida su'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adall, ketika mereka ditanya tentang satu perkara agama, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan. Dan alangkah banyaknya orang yang demikian, yang mereka tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah, akan tapi mereka berbicara agama tanpa beban, seakan-akan dia gambarkan itulah Islam, sedangkan yang keluar adalah akalnya, pendapatnya, pemikirannya, perasaannya, dan bukan hujah dari Allah dan Rasulnya. Demikian kadang ada. Maka dakwah Islam adalah ad'u ilallah ala basiratin. Ini mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah. Di atas basirah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Dan Rasulullah mengatakan, ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku, aku dan orang yang mereka menjadi pengikutku, adalah orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ketika berdakwah, berdakwahnya dengan ilmu. Sehingga hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah yang sebenarnya orang yang mereka berdakwah tanpa ilmu. Demikian para ulama kita menerangkan. Hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah yang sebenarnya apabila mereka berdakwah tanpa ilmu. Karena Rasulullah dan atba'ur Rasul, mereka adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, dengan basirah, dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Demikian yang diletakkan oleh Allah dalam prinsip dalam ayat ini berkaitan masalah dakwah. Wa subhanallah, dan mensuci Allah, mensucikan Allah dari semua ini aib dan kekurangan, sehingga dia sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama Allah azza wa jalla adalah agama yang suci, sebagaimana Allah al-haq, agamanya adalah agama yang hak, yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah kaum musyrikin. Menegaskan al-wala wal-bara, bahwasanya seorang dai dia tidak bukanlah orang yang terjatuh dalam kesyirikan, dan bukan orang yang mendukung kesyirikan, bahkan bara'ah, menyatakan bara'ah permusuhannya dan kebenciannya dan berlepas dirinya dari semua jenis-jenis kesyirikan. Doa ila tauhid, doa ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah kepada tauhid. Ayat ini yang menjadi syahid daripada pembahasan bab adalah adu'u ila Allah. Adu'u ila Allah masuk pengertian di dalamnya adalah mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga babnya beliau katakan addu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Jadi ajakan berdakwah mengajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, addu'u ila Allah. Aku mengajak kalian untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan agama Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sisi da'i yang mengajaknya adalah pelajaran untuk dia ikhlas, mengikhlaskan dengan dakwahnya. Dia hanya mengajak manusia ke jalan Allah azza wa jalla. Ada? Kita tukaskan dulu yang kelas kitab tauhid bab yang pertama, yang mustaran saya. Anda berapa? Bab pertama? Sudah? Sudah. Coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertauhid. Wa qulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat al-ayat as-sadisah wa hamsah. Wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut tawud. Suratul Nahli al-ayat as-sadisah wa thalathuna. Wa qawluhu wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Suratul Isra al-ayat as-sadisah wa isruna. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Suratul Nisa al-ayat as-sadisah wa thalathuna. Wa qawluhu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a. Suratul An'am ayat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha qatamuhu falyaqra qawlahu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana ila qawlihi wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula alaya wa an mu'adz bin jabal radhiyallahu anhu qala la amin antum ada semua an mu'adz bin jabal radhiyallahu anhu qala li nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya mu'adz atarima hakulahi ala ibadi wa ma hakul ibadi ala Allah kutu Allah wa Rasuluh a'lam kola hakulahi ala ibadi ayah buduhu wa la tusriku bihi syai'an wa la yusriku bihi syai'an wa hakul ibadi ala Allah ala yu'adzibu man la yusriku bihi syai'an ala yu'adzibahu man la yusriku bihi syai'an Allah yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Sebentar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.